Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Baik, seperti biasa sebelum kita masuk ke murojaah, kemudian lanjutan pembahasan, kita murojaah dulu hafalannya ya. Silakan dibaca dari awal dengan cepat. Qala an-nazim rahimahullah ta'ala. Ambil pembahasan ayat yang ke-10 bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Kita baca juga penjelasan tentang i'rabnya dan juga beberapa makna dari tanda-tanda jar. Ah, silakan di-i'rab dulu. Ucapan an-nadhim bil jarri wat tanwini bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal, yaitu i'rab satu sisi. Karena ada dua sisi, ya, sisi i'rab dari bil jar boleh dengan dua sisi. Sisi yang pertama itu i'rab. Al-jar wal majrur muta'alli bi hasal. Al-ati. Terus? Al-tanwini wa nida wa al wa musnad bil ma'qutat. Ma'tufat ala bil jar ya. Jadi ismi bil majrur muta'alli bi ma'qutin qolan wa jar. San. Tamyizun tada. Mu'akhar. Tamyizun tada. Mu'akhar. Mu'tada mu'akhar حصل حصل فعله يا وفعله فعله معنانya bagaimana kalau seandainya dijadikan bil jarri wa tanwini wa nida wa al sebagai khabar yang muta'alliq tadi ya. Khabarnya lil ismi berarti maknanya bagaimana? At-tamyizu. At-tamyizu al-hasilu bil jarri. At-tamyizu al-hasilu bil jarri wa tanwini wa nida wa al-musnadin. Hasan. Ya, tamyiz yang dihasilkan dengan jar, tanwin, nida, al dan musnad itu bagi isim. Setelahnya sisi i'rab yang kedua. Jar wa majrur. Ya. Kemudian wa tanwin wa nida wa al wa musnad al-maqtufat ala ma qablah. Lil ismi? Lil ismi jika ma'ruf majrur mutaaddi bi hasal. Kan? Ya, betul. Bi hasal. Saya ragu. Ini kasih bi hasal ala ya. Tamyizun? Tamyizun mubtada marfu' bi ihtimal ala ma'ruf bi ihtimal ala ma'ruf bi ihtimal. Hasal? Hasal. Tamyiz. فعل ماض يعني كان فعل ماضي فعل ماض مضي على الماضي سكن لأجل الوقف يعني الوقف فيها ترس في محل رفع محل بالتمييز ياه kemudian maknanya apa berarti takdir maknanya apa التمييز الحاصل للاسم kainun bil jarri wa tanwin wal ta'al. Ah, gitu. Soal ini dua enak. Kham ya itu dua sisi i'rab dari bil jar bisa menjadikan bil jar muta'alliq dengan hasal al-ati. Ya. Kemudian lil ismi sebagai khabar. Dia muta'alliq dengan ya mahdhuf atau sebaliknya. Ya, dua maknanya atau dua makna ini bisa dibenarkan. Kemudian sudah kita ambil penjelasan tentang makna al-jar. Ma makna al-jar? Al-kasratu allati yuhdithu al-amilu. Amil al-jar. Amil al-jar aw nadibuha. Iya. Kasrah maknanya apa? Kasrah ya. Dimunculkan maknanya apa? Ya sampai Arabnya bisa maknanya tahu. Kasrah yang dimunculkan oleh amil jar atau pengganti dari kasrah. Iya. Coba diulangi. Kasrah yang dimunculkan oleh amil jar atau pengganti jar. Pengganti kasrah. Atau pengganti kasrah. Ya setelahnya. Di sini mengapa al-musannif lebih memilih bil jar tidak mengatakan bi hurufil jar? Karena bil jar itu ya. Iya, san. Amma qaul al-akhir bi hurufil jar bagaimana ini? Ataupun ucapan yang lain dengan huruf jar ini masih sempit ya. Ya. Wa tabi'iyah ya wa gharihima. Kemudian juga huruf jar kadang masuk kepada selain contohnya apa? Ajibtu min an qumta. Ah. Ya kan? Ajibtu min an qumta. Setelahnya sebutkan tadi bahwasanya al-jar itu mencakup al-jar yang pertama dengan apa? Enggak masuk. Enggak nyampe. Ya, sudahlah. Selamat. Ya, bil-jar mencakup al-jar bil harf bi hurufil jar wal idhafah. Ma huwa sahih? العامل في المضاف إليه هل هو الإضافة أو المضاف هذا مذهب من سيبويه لماذا المضاف أرجح من الإضافة لأن المضاف عامل لفظي إذا اجتمع عاملان أحدهما لفظي والآخر معنوي فرجح ماذا اللفظي مثال Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Kana Zaidun qa'imun. Kana Zaidun qa'iman. Zaidun qa'imun. Zaidun i'rabnya bagaimana? Mubtada. Setelah dikasih kana, Zaidun pula tetap marfu'. I'rabnya sebagai apa itu Zaidun? Mubtada atau? Nah, isimnya kana. Ini menunjukkan maksudnya apa? Amil yang lafzi lebih kuat daripada amil yang ma'nawi. Iya. Yeah. Kemudian at-tabi'iyah. Ada khilaf. sebagian tidak menetapkannya. Sebagian menetapkan amil dari tabi' adalah amil pada matbu'nya. Ya. Seperti Zaidun al-Fadilu alladhi yajri fi lisan al-mu'ribin 'inda i'rabi al-Fadil, al-Fadil na'atun lima qablah, na'atul marfu' marfu' mithluh wa 'alamat rafi' ad-dhamma adh-dhahira 'ala akhiri ini tabi'iyah. Yang disahihkan oleh para muhaddiqun adalah dengan mengi'rab atau dengan menjadikan amilnya al-Fadil sama dengan amilnya apa? Matbu'nya Zaidun. Apa yang merupakan Zaidun? Ja'a. Demikian pula yang merupakan al-Fadil ja'a juga. Gitu. Cuma dalam masalah i'rab kita pilih yang mudah. Ya, karena tidak memiliki pengaruh pada apa? Makna. Kemudian di sana ada yang menambahkan. Amil jar berikutnya. Apa? Tadi kan sudah disebutkan al-jar bil harfi wal idhafah ayil mudhaf wat tabi'iyah, apalagi? Masih? Al-jar bil mujawarah. Ini athbathahu al-jumhur. Lakin sama'i. Contohnya apa? Hadza juhru dabbin kharibin. Atau dalam ayat ya, sebagian menyentuh demikian pada qiraah, pada satu qiraah dibaca dengan fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Dia ma'tufnya kepada pencucian kepada wujuh. Kenapa dikasrah? Lil mujawarah. Ini itu sifatnya apa? Sama'i. Kemudian juga apalagi katanya amil jar siapa? Oh, antum ya. Ya. At-tawahum, al-jar bit-tawahum. Ya, karena ada kesan atau prasangka, praduga masuknya huruf jar. Contohnya apa? Badali anni lastu mudrika ma madha wa la sadiqan syai'an idza kana atiya. Pendek. Mana syai'nya di sini? Sabiqin di kasrah. Seandainya melihat kepada mudrik ya mansub harusnya mudrik apa sabiqan syai'an idza kana atiya, tapi di sini di apa jar kan karena terkesan ada tawahum prasangka praduga adanya huruf jar. Kenapa? Karena laisa seringkali khabarnya dijar karena apa? Ba alaisa Allahu bi ahkamil hakimin wa ba'da ma wa laisa jarral bal khabar wa ba'da la wa nafi kana qad yujar. Nah, itu nanti juga masuk. Kemudian banyak yang mengajari. Wat tanwin, at tanwin, apa makna tanwin? Man? Ya, at tanwin, apa huwa tanwin? Apa makna tanwin? Kalau untuk anak-anak sih fathatain, dhammatain, kasratain itu tanwin. Nah, sekarang itu beda. Tanwin itu apa? Hah? Hah? Ilhaqu siapa ini? Ilhaqu nunin sakinatin zaidah. Iya. Di akhiri al-asma lafdhun la khattan li ghairi tawkid. Ada di tufa juga ada ya. Iya kan? Mengiringkan, menyertakan nun sakinah tambahan pada akhir isim-isim secara pengucapan saja. Tidak secara penulisan dan bukan untuk taukid. Bukan untuk apa? Taukid. Kalau untuk taukid, contohnya apa? La nasfa'an bin nasiyah. La nasfa'an tanwin, tapi ini bukan nun. Kenapa? Karena itu untuk taukid. Nun taukid khafifah yang ditulis dengan bentuk alif. Nanti ada pembahasannya itu juga. Biasanya di bait-bait, di akhir-akhir bait nun taukid khafifah berarti alif. Ya. Kemudian at-tanwin alladhi huwa alamatu al-ism kam adaduhu, ada berapa jumlahnya? 4. Yang pertama Tanwin, tamkin yang kedua. Tanwin. Hah? Tamkin, terus apa lagi? Tankir, terus Himam, terus apa? Muqabalah. Apa tanwin tamkin? Apa makna tanwin tamkin? Ya, tanwin yang mengiringi isim-isim yang mu'rab untuk menunjukkan bahwasanya isim ini tamakkun, mutamakkin. Ya. Pada apa? Keisimannya, di mana dia tidak menyerupai apa? Huruf sehingga mabni dan tidak menyerupai apa? Fi'il sehingga dia mamnu' min ash-shorf. Dia yang kedua tanwin tankir. Apa? Ma huwa tanwin tanwin at-tankir? Ma huwa tanwin at-tankir? Ya. Ya. Ya. Tanwin yang menyertai akhir isim-isim yang mabni, yang tanwin ini didatangkan, yang tanwin ini didatangkan untuk membedakan yang nakir dan yang ma'rifahnya. Kalau yang ma'rifahnya bertanwin atau tidak? Ya, yang nakirnya bertanwin. Contohnya apa? Si bawai dan semua nama-nama yang akhirnya apa? Wai. Dan juga masuk pada apa? Isim fi'il, soh, sohin. Dan yang semisalnya. Dan itu sifatnya apa? Sama'i, sama'i. Kita pakai kasar tadi sa, sama'i. Kemudian tanwin al-muqabalah setelahnya, mahwa. Ya? Tanwin yang mengiringi jamak muannats salim. Kenapa pada jamak muannats salim diiringi tanwin ini? Tujuannya apa? Untuk apa? Mengimbangi tanwin yang mengimbangi nun yang ada pada jamak mudzakkar salim. Tanwin iwab. Jafar. Ya, sudah belum? Oh, yang antum. Tanwin iwab. Ma huwa? Ya, tanwin mengganti. Pengganti apa? Dari jumlah atau dari isim atau dari huruf. Apa contoh tanwin yang mengganti dari jumlah? Ya, tanwin yang mengiringi lafaz apa? Id. Contohnya wa antum hina idin tanzurun. Yani wa antum id balawatil ar-ruh al-huqum. Ar-ruh al-huquma. Kemudian yang kedua, tanwin pengganti dari isim. Itu menyertai pada lafaz apa? Kul dan ba'd. Contohnya apa? Kullun apa? Kullun yadhhab, kullu ilayna raji'un. Kemudian yang terakhir iwad anil haraf. Contohnya Jawarin. Dobitnya apa ini? Bagaimana itu bisa membedakan bahasanya ini tanwin iwad dan ini tanwin tamkin? Nah, kalau tanwin iwad bagaimana? Ia menyertai isim yang iya mamnu' min ash-shorf, ya, di atas wazan mafa'il. Seperti apa contohnya? Jawarin, ghawashin, layalin. Adapun qadin, tanwinnya tanwin apa? Tanwin. Ya, buktinya apa? Ketika mansub dikatakan ra'aitu qadiyan, berkumpul di situ tanwin dan apa ya? Hah? Tanwin dan alifnya berkumpul kan? Adapun pada contoh jawari, raitu jawariya. Tidak ada tanwinnya di situ. Ketika dimunculkan apa akhir hurufnya. Ya. Ataupun ya-nya ya dan alifnya. Ya-nya qadiyan. Ada ya, ada apa? Tanwinnya. Ini menunjukkan bahwasanya di situ pada contoh qadim tanwinnya tanwin tamkin, bukan apa? Iwab. Kalau tanwin iwab ketika mansub hilang raitu jawariya. Ya, jawariya. Tidak bisa dikatakan jawariyah karena dia mamnu' min ash-shorf sehingga mudah jumu'. Ya, sudah kita jelaskan juga ini. Kemudian di sana ada tanwin. Ya, ada tanwin yang lain yang dia bukan tanda khusus bagi apa? Isim, tapi juga dia bisa masuk ke isim, fi'il bahkan huruf. Tanwin apa saja? Iwan. Tanwin apa? Tarannum. Ya, tanwin tarannum. Bagaimana batasannya tanwin tarannum? Yaitu tanwin yang mengiringi apa? Mengiringi apa? Qafiyah al-qafi al-mutlaqah. Al-qafi al-mutlaqah. Tarannum dihasilkan dengan apa? Dengan huruf hunnah, harfun aghan, atau dengan mad? Setelahnya tarannum dihasilkan dengan huruf hunnah, nun, atau dengan mad? Ada khilaf. Sebagian mengatakan tarannum dihasilkan dengan nun. Ya. Sebagian yang lain mengatakan apa? Dihasilkan dengan huruf mad. Nah, kalau kita anggap bahwasanya tanwin dihasilkan dengan nun, berarti tanwin tarannum tidak ada takdiran apa? Mudhaf yang dibuang. Berarti tarannum dihasilkan dengan apa? Nun. Contohnya apa? Ada yang hafal? Aqil al-lawma adil wal-itaban faqulina sabtu laqad asaban. Yang lain? Azifat tarahudu wa yara anna rikabana lamma tazul birihalina faka'an qadin. Adapun menurut pendapat yang menyatakan bahwasanya tarannum itu dihasilkan dengan huruf mad, maka maknanya apa di situ? Tanwin tarki at-tarannum. Ada di situ mudhaf yang dibuang. Dan itu mazhabnya siapa? Sibawi dan Muhaqqiqun. Dan yang pertama tadi yang menyatakan bahwasanya tarannum dihasilkan dengan nun, itu pendapatnya Ibnu Ya'ish. Ya. Kenapa didatangkan dalam syarah penjelasan tentang tanwin tarannum padahal dia bukan tanda khusus bagi isim? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Istitradan. Apa istitradan? Dzikru syai fi ghairi mahallihi lil munasabah. Menyebutkan sesuatu bukan pada pembahasannya, tapi karena ada kaitan dengan yang sebelumnya. Kemarin ada pertanyaan ya, tapi sebelum kita selesaikan dulu merujuknya lah. Kemudian ditambahkan lagi tanwin apa? Al-ghali. Tanwin al-ghali. Ini ditetapkan oleh siapa? Al-Akhfash. Tanwin al-ghali adalah tanwin yang mengiringi akhir-akhir qafiyah bait yang muqayyadah, lawannya tadi yang mutlaqah. Alif mutlaqah akhirnya huruf-huruf mad, wawu, alif dan ya. Kalau yang muqayyadah huruf-huruf sahih sukun. Ya. Contohnya apa? Ya, wa qatimil a'maqi khawi al-mukhtarqin mustabi al-a'lami lamma'il khafaqan. Ya, lamma'il khafaqan. Dihafalkan ya. Ya, terbiasa. Sini saya gimana? Al-mukhtarqin. Al-mukhtarqin. Bagian ada yang harokat di fathah seperti Ibn Hajib al-mukhtarqan. Ada juga yang sukun al-mukhtarqan. Kemarin ada yang bertanya kan terkait dengan tanwin ini. Jadi terkait dengan tanwin ini atau dua tanwin ini, tanwin apa? At-tarannum dan tanwin al-ghali, itu ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama bahwasanya dua tanwin ini adalah tanwina, dua tanwin. Lahuma khususiyat, yang mana dua tanwin ini memiliki khususan yang terbedakan dari tanwin-tanwin yang lain. Di antaranya adalah mujama'ati al. Tanwin ini bisa bergandengan dengan al. Kalau tanwin-tanwin yang asli, yang hakiki, tidak mungkin bergandengan dengan apa? Al, iya kan? Kalau ada tanwinnya, ada al. Kalau ada al, ada tanwin. Tapi tanwin, dua tanwin ini bisa bergandengan dengan apa? Al, karena dia masuk pada isim juga. Kemudian walittisal bi ghairi ismin. Dan juga tanwin ini bisa bersambung dengan selain isim, dengan fi'il dan huruf. Ya, tadi saya ulangi, Kekhususan yang pertama, bahwasanya tanwin ini bisa bergandengan dengan kalimat yang ada al-nya, isim yang ada al-nya. Yang kedua, tanwin ini bisa bergandengan bersama apa? Selain isim. Itu apa? Huruf, kayak qadim tadi. Juga pada inen, inen. Seperti ucapannya penyair, qalat banatul ammi ya salma wa inen. Kana faqiran mu'diman qalat wa inen. In ditambah inen, inen, inen. Mari tulis. Qalat banatul ammi ya salma wa inen. Qalat banatul am ya salma wa inen. Kana faqiran, bait keduanya, potong bait keduanya. Kana faqiran mu'diman qalat wa inan. Wa in tu wa in, ya. Faqir, miskin, mu'diman enggak punya apa-apa. Ya. Nah, itu pendapat yang pertama ya. Menyatakan bahwasanya dua tanwin ini, tanwin apa? At-tarannum dan al-ghali adalah dua tanwin yang memiliki keistimewaan ataupun kekhususan lah. Yaitu di mana dua tanwin ini bisa masuk pada kata yang beral dan juga bisa bergandengan dengan selain isim. Pendapat yang kedua, anna tarannum mubdilatun min harfil illah. Ah, bukan dua tanwin ya. Tanwin tarannum berarti ya. Ya betul, dua-duanya bisa. Kalau tadi yang pertama dua-duanya. Anna tarannum, bahasanya tanwin tarannum mubdilatun min hurufil illah, adalah tanwin yang menggantikan huruf illah. Kama yubdalu minhu, kama yubdalu minhu, bagaimana diganti huruf illah dengan tanwin pada contoh ra'aitu zaidan. Di situ kan tanwin enggak ada apa? Alif kan? Tanwin iwad juga kan? Atau madnya mad iwad dia. Kan mad iwad. Zaidan di situ kan tanwin didatangkan untuk mengganti apa? Huruf illah, iya kan? Kemudian wa annal ghali, dan bahwasanya ini pendapat yang kedua, wa annal ghaliya nunun. Dan bahwasanya al-ghali, tanwin al-ghali adalah nun. Nun. Nunu as, afan liru, nunu in. Gitu. Mutung-mutung pilih, nunu in. Hudifat min hul hamzatu. Dan bahwasanya tanwin ghali adalah nun in, nunnya in. Ya. Yang dibuang darinya hamzahnya. Tadi asalnya in gitu. Dibuang hamzahnya. Paham gak? Jadi pendapat yang kedua itu. Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga ini yang benar. Awal haq. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Ibn Malik. Laisa tanwinaini. Dua tanwin ini. Tanwin apa? Tarannum dan apa? Al-ghalib. Bukanlah dua tanwin. Balhuma. Yang kemarin kan ada pertanyaan kan? Balhuma nunani zidata fil waqfi. Bahkan keduanya adalah dua nun. Bukan tanwin. Dua nun. Yang ditambahkan fil waqfi ketika waqaf. Ketika bacaan di waqafkan. Ya, paham ya? Belum kita lanjut, barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Belum kita masuk ke tanda dari tanda-tanda isim berikutnya. Sudah kita ambil berapa? Dua. Fil jarri wa tanwini. Sekarang kita masuk yang ketiga. Tapi sebelum itu, barangkali mau ditanyakan. Yang? Tanwin ghali. Yang berinan ini tadi. Ya. Qalat banatul ammi. Qalat banatul ammi. Berkata anak-anak paman. Ya salma wa inan. Wa ya salma meskipun. Kana faqira. Dia, laki-laki itu fakir. Mu'diman, gak punya apa-apa, apakah kau tetap mau gitu. Maka kata Salmanya, qalat wa inan. Meskipun dia miskin, tapi gak punya apa-apa, gak apa-apa gitu. Orangnya soleh, insyaAllah. Nah, paham ini? Masuk kita ke tanda berikutnya. Wa min khasil ismi, dan diantara kekhususan isim adalah, yakni kekhususan dari isim maksudnya tanda-tanda khusus yang itu hanya ada pada isim, yang terbedakan karenanya dari dua temannya adalah an-nida'u. An-nida'u. An-nida'u kadang dibaca dengan dhamma an-nuda'u. Disebutkan dalam catatan kaki di situ, maksud dari an-nida itu bukanlah kemasukan huruf nida, bukan. Paham enggak? Tanda dari tanda isim adalah nida, bukan berarti dimasuki huruf nida. Bukan berarti bahwa setiap kata yang dimasuki huruf nida itu apa? Isim, bukan. Karena kita dapati huruf nida masuk kepada fi'il, pada huruf. Contoh kepada fi'il kirah kisai pada surat apa? Surat apa? An-Naml. Ala yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khabba fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim, ya. Ala yasjudu, kalau kita ala ya. Itu ala ya gitu. Ala ya waqafnya di situ. Ala ya usjudu, setelah ya usjudu. Juga masuk kepada huruf. Contohnya apa? Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Tuh. Ya. Kalau seperti ini ada ya masuk kepada selain isim, maka ya-nya bisa dibawa kepada dua sisi. Sisi yang pertama ya-nya itu tanbih, seperti ala untuk tanbih. Sisi yang kedua ya-nya tetap dijadikan sebagai huruf nida, tapi nadanya mahdhuf. Seperti ya laita qaumi ya'lamun. Ya qaumi, ada yang mahdhuf. Ya qaumi atau ya haula'i. Ya. Tapi yang dimaksudkan di sini dari an-nida adalah ya salahiyatuhu li an yunada, ia bisa dipanggil gitu. Bisa apa? Dipanggil. Atau kalimat tersebut bisa dipanggil. Ya. Jadi matluban iqbaluha biharfin makhsus. Dituntut kedatangannya dengan huruf yang khusus seperti ya dan yang lainnya. Ya ayyuhar rajulu, ya ayyuhan nasu, ya ayyatuhal mar'atu. Dan di sana ada isim-isim yang memang dia tandanya, tanda kisimnya hanya ya saja. Seperti isim-isim yang dihususkan sebagai munada. Wa fulu ba'du ma yakhassu bin nida. Luqmanu nawmanu kadza wa tarada. Fulu, fulu itu mana ya rajulu. Ini adalah sebagian isim yang dihususkan pada munada saja. Ya Luqmanu, bercercaan orang yang tercela. Nawmanu, banyak tidur, jago tidur. Nauman. Ya Nauman kum. Hai itu. Ya Makroman, ya Malaman. Itu adalah isim-isim yang tandanya hanya ya saja. Hanya digunakan pada apa? Sebagai munada saja. Nanti ada bahasanya itu. Jadi paham ya, yang dimaksud dengan an-nida bukanlah apa? Kalimat tersebut, ataupun bukan berarti bahwasanya setiap yang datang setelah apa? Huruf nida dihukumi sebagai isim, bukan. Tapi maksudnya kalimat tersebut bisa dipanggil. Ya Zaidu, ya Abdullah, ya Rajulu, ya Zalimu. Ya. Paham di sini? An-nida? Kemudian tanda berikutnya wal alifu wal lamu. Ungkapannya di sini wal alifu wal lamu. Sebagian mengungkapkan dengan apa? Al. Karena ada khilaf terkait dengan apa sih yang memakrifahkan isim itu? Apakah alnya atau lamnya saja? Bagi yang berpendapat bahwasanya yang memakrifahkan isim adalah al dan hamzahnya hamzah qad'i, dan itu pendapat Khalil, syekhnya Sibawai, dan dia dijadikan hamzah wasal li kathratil isti'mal karena banyaknya penggunaan, maka ungkapannya bahkan al, dua huruf al. Jadi Khalil berpendapat bahwasanya apa? Apa? Yang memakrifahkannya adalah hamzah dan al, dan hamzahnya itu aslinya hamzah qat'i, cuma karena banyak digunakan di kathratil isti'mal maka wusila dijadikan hamzah wasal. Makanya mesti di fathah, ya kan? Al al al semua, al masjidu, al al kabir, al seterusnya. Kalau hamzah wasal kan enggak mesti di fathah. Iya. Ah, pendapat yang berikutnya si bawah yang sebenarnya. Al juga cuma hamzahnya hamzah wasal gitu. Ah, kalau pendapatnya demikian menyatakan bahwasanya alnya itu adalah kedua-duanya sebagai yang memakrifahkan isim, kemudian hamzahnya hamzah wasal, maka ungkapannya boleh dengan dua sisi katanya. Boleh dengan al alif lam atau dengan al. Ah, adapun pendapat yang ketiga yang menyatakan bahwasanya yang memakrifahkan hanyalah lam saja, maka ungkapannya dengan lam. Ya. Awas sih. Jangan ngantuk, kalau ngantuk nanti disangka rajin sholat malam. Karena malamnya semalam suntuk, jam 2 sampai jam 3 sholat malam, paginya makan, nah sehingga gak bisa ditahan. Ya, wal alifu wal lam atau al, yang dimaksud dengan al alif wal lam di sini adalah al al alif lam atau al al mu'arrifah, alif lam yang memakrifahkan. Rajulun ar-rajulu. Ya. Dan juga alif lam az-zaidah masuk di dalamnya. Al-harithu. An-nafs tibtan nafsa. Ya. Bukan alif lam al-mausulah. Karena kalau alif lam al-mausulah itu bisa masuk pada fi'il mudhari'. Meskipun ada khilaf. Contohnya ucapan penyair, ma anta bil hakami turdha, in al turdha at turdha hukumatuhu wala al asili wala bir ra'yi wal jadali. Ma anta bil hakam, engkau bukanlah seorang hakim, al turdha alladhi turdha gitu, hukumatuhu keputusannya at turdha dibacanya diidghamkan. Masukkan alif lam kepada fi'il mudhari', ma anta bil hakami at turdha hukumatuhu wala al asili wala bir ra'yi wal jadali. Kamu ini bukanlah seorang hakim yang diridhoi diterima keputusannya, bukan pula orang yang memiliki keturunan yang mulia, bukan pula memiliki pandangan dan pandai berdebat. Hujjahnya an-Nadhim, diantaranya an-Nadhim juga Ibnu Malik yang berpendapat bahwasanya alif lam al-mausulah masuk pada fi'il mudhari', dan itu bukan darurah, sebagian yang lain menyatakan darurah. Katanya ini tidak darurah, sengaja si penyair ini menggunakan alif lam al-mausulah. Buktinya karena dia memungkinkan sekali untuk menggunakan al-mardiyu gitu. Al-mardiyu, tapi dia al-turdha tanpa ada kerusakan itu pada syairnya kalau dikatakan al-mardiyu, tapi dia pakai al-turdha, berarti ini bukan darurah gitu. Kemudian juga mengeluarkan pula al yang lain, al istifhamiyah. Jadi kalau alif lam al mausulah masuk kepada apa? Fi'il mudhari'. Kalau kita tetapkan pendapat ini, berarti ini bukan tanda khusus bagi apa? Isim. Kemudian juga selain al istifhamiyah, jadi al pun ada istifhamiyah. Kalau al istifhamiyah masuk kepada fi'il madhi. Al fa'alta, mana ya apa? Hal fa'alta, al fa'alta. Itu apa? Hal il istifhamiyah. Itu bukan tanda khusus dari isim, bahkan itu khusus bagi fi'il fi'il ma'ud. Ya. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan, barangkali ada yang belum paham. Alif lam yang usul tadi. Ma anta, ma anta bil hakami. Seringkali ma juga khabarnya dimasuki apa? Ba. Ma anta bil hakami. At-turdo, ya al-turdo. At-turdo hukumatuhu wala al-asili wala dhirra'i wal jadali. Sudah? Ya, itu al. Jadi yang dimaksud dengan al di sini apa? Al-mu'arrifah dan az-za'idah. Masuk di dalamnya. Al-Abbas ya kan? Bukan ma'rifah karena Abbas sudah ma'rifah nama. Iya kan? Kemudian tanda berikutnya al-isnad ilaih. Beliau mengatakan bagaimana? Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin nin ismi tamizun hasal. Bil jarri sudah. Wa tanwin sudah. Wa nida sudah. Wa al sudah. Kemudian wa musnadin lil ismi tamizun hasal. Yang dimaksud dengan musnad adalah al-isnad ilaih. Ya, al-isnad ilaih. Al-isnad ilaih itu apa sih? Yani an tansib ilaihi ma tahsul bihi al-faidah. Atau an tunsab ilaihi ma tahsul bihi al-faidah. Disandarkan kepadanya sesuatu yang dengannya dihasilkan faedah. Disandarkan kepadanya sesuatu yang dihasilkan karenanya atau dengan sebabnya faedah. Zaidun, ya, qaimun. Zaidun qaimun. Zaidun itu isim. Tandanya isnad ilaih, yakni disandarkan al-qiyam berdiri kepada dia. Zaidun qaimun. Zaidun isim. Dari mana tahunya? Di antaranya karena al-qiyam disandarkan kepada Zaid. Paham? Ja'a rajulun. Rajulun isim. Kalau kita gunakan tanda isnad ini ya. Kenapa? Karena al-maji disandarkan kepadanya. Dorabtu Zaidan ta di sini isim. Kenapa? Karena al-dorab disandarkan kepada ta ini. Itu apa? Al-isnad ilaih. Ya. Kata Ibnu Hisham rahimahullah, al-isnad ilaih ini yang ungkapan beliau dengan musnad. Musnad itu bisa isim maf'ul, bisa memungkinkan dia masdar mim. Kalau masdar mim berarti mana isnad. Ya. Mungkin itulah yang lebih tepat. Kata Al-Makudi, musnad yang disebutkan oleh An-Nazim, oleh An-Nazim, fa inna musnad yutlaqu al-masdar, ya, yutlaqu ala al-masdar, digunakan al-masdar wa ala ism maf'ul, dan juga untuk ism maf'ul. Sepertinya lebih tepat ya tadi ya. Masdar yang isnad ya. Penyandaran. Kata Ibnu Hisham, wa huwa huwa anfa'ul alamat. Ya, ini isnad ilaih adalah alamat yang paling bermanfaat. Di annahu dala ala ismiyati nahwid dhamair, karena dengan karena dia isnad ini menunjukkan kepada isimannya, keisimannya. Contoh dhamir-dhamir seperti pada dorabtu. Dorabtu, coba antum kumpulkan semua tanda-tanda isim selain isnad. Dorabtu dikasih jar enggak bisa, tanwin apalagi nida huruf enggak bisa, tapi isnad bisa. Dorabtu disandarkan ad-dorab kepada at-ta, berarti ta ini apa? Isim. Juga ma'al sifamiyah, diketahui keisimannya ma'al sifamiyah. Contoh al-haqqah, mal-haqqah. Ma'al-haqqah, ma di situ istifhamiyah, isim. Kenapa? Karena al-haqqah disandarkan kepadanya. Ya. Dan juga bisa diketahui keisimannya ma'al-mausulah. Contoh innama sona'u kaidu sahir. Apabila ditakdirkan di situ ada aid yang mahdhuf innama sona'uhu. Ya alladhi ma innalladhi gitu. Innalladhi sona'uhu. Ya. Kemudian juga yang namanya isnad ini tidak ada bedanya. Apakah musnad ilaihnya diakhirkan atau didahulukan? Coba contohkan yang musnad ilaihnya didahulukan. Nah, antum sudah kenal belum sih istilah musnad dan musnad ilaih? Jadi tarkib itu ada tarkib macam-macam. Nah, tarkib yang merupakan jumlah mufidah, tarkib isnadi, ya kan? Ini jumlah mufidah. Antara khabar, fi'il, fa'il. Muhammadun alimun. Di situ ada musnad, ada musnad ilaih. Karena kalian yang belum paham gitu istilah ini atau yang sudah paham perlu diingatkan lagi. Muhammadun qaimun. Mana musnadnya? Mana musnad ilaihnya? Muhammadun qaimun. Sesuatu yang disandarkannya apa di sini? Al-qiyam. Berarti dia musnad, sesuatu yang disandarkan. Tempat penyandarannya di sini mana? Muhammadun. Berarti dia musnad ilaih. Ya, dikatakan bahwasanya tidak ada bedanya. Apakah musnad ilaihnya diakhirkan? Contohnya apa? Musnad ilaihnya diakhirkan. Ja'a rajulun. Rajulun diakhirkan. Musnad ilaihnya didahulukan. Atau kebalikannya. Musnad ilaihnya didahulukan. Musnad ilaihnya diakhirkan. Muhammadun qa'imun. Ya. Jadi paham enggak? Ya. Juga tidak ada bedanya. Antara musnad ilaihnya bentuknya fa'il. Contohnya apa? Qama Zaidun atau mubtada Zaidun qa'im. Nah. Atau apakah musnad dia bentuknya fi'il? Ija Zaidun atau sifat? Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Qa'im sifat maknanya ya. Disandarkan kepada Zaid. Dan juga tidak ada bedanya apakah isnadnya maknawi sifatnya? Ya tadi contoh-contoh yang saya sebutkan dari isnad maknawi semua. Ja'a Zaidun al-Maji kan makna kedatangan disandarkan kepada Zaid. Ya, sudah yang lewat tadi contoh-contoh isnad yang maknawi atau isnadnya sifatnya lafzi, lafaz saja. Sifatnya lafaz saja. Contoh Zaidun tsulatsi itu. Zaid adalah isim yang tsulatsi. Zaidun tsulatsi. Di sini mana musnadnya? Zaidun tsulatsi. Zaid adalah isim yang tsulatsi. Zaidun ini musnad ilaih. Musnadnya mana? Tsulatsi. Ini penyandaran sifatnya lafaz saja. Kalau tadi kan makna, ya ja'a Zaidun makna kedatangan disandarkan kepada Zaid. Hah? Doroba fi'il madh. Doroba fi'il madh, mana musnadnya? Fi'il madh. Musnad ilainya? Doroba. Min harfu jar, mana musnad ilainya? Min. Harfu jar musnadnya. Ini isnadnya sifatnya apa? Lafzi. Ah itu. Paham kan? Jadi adawat, kalimat-kalimat, huruf bentuknya atau fi'il, ya itu dia bisa menjadi isim, menjadi musnad ilaih, ya. Ketika hukum disandarkan kepadanya, ya tadi min harfu jar, ya. Kata Ibnu Malik dalam Al-Kafiyah, wa inna sabta li adatin hukma, dalam Al-Kafiyahnya ya, fahki awa'rib waj'alanha, wa inna sabta li adatin hukma. Jadi kalau engkau menyandarkan hukum kepada adat seperti tadi kan, adat tuh min dan yang semisalnya disandarkan kepada hukum, maka boleh dikaitkan atau di'rab. Namanya doroba filun mad. Itu kalau ala hikayah. Kalau dijadikan i'rab, jadi dorobun nih. Dengan tanwin, rofa. Waja'alnaha isman. Kalau betul seperti ini. Wa inna sabda li adatin hukma. Kalau engkau menyandarkan satu hukum kepada adat, itu min, ataupun pada fi'il, maka fahki, boleh dengan harakat hikayah, doroba fi'il mal, dengan apa adanya gitu. Awa'rib atau i'rab, waj'alanha isma, dan jadikanlah dia isim, hukum ini isim gitu. Min, pada contoh, min harfu jar, min sini huruf apa isim? Hah? Ya, isim. Kenapa? Karena hukum disandarkan kepadanya. Min adalah huruf jar. Kalau ala hikayah, min. Kalau antum niatkan Arab di al-mim ya, mungkin bisa. Ya. Seperti dalam riwayat law itu. Fa'inna al-law dalam riwayat yang lain al-law bukan law. Al-law. Kalau takul law, fa'inna al-law, fa'inna law gitu. Dalam riwayat yang fa'inna al-law pakai alif law. Alal Arab itu kalau di Arab jadi kan mu'rab. Baik, kita lanjutkan ke tanda atau belum selesai di sini ya. Kita lanjutkan apa yang dijelaskan oleh Asy'ari di sini. Wal isnad ilaih. Wal isnadu ilaih. Contoh Zaidun qa'im. Jelas ini. Mana yang dibahas di sini? Zaidun atau qa'im? Zaidun. Dia isim. Kenapa? Karena qa'im al-qiyam disandarkan kepada Zaid. Ya. Fa ma'nal bait. Ini seandainya Asy'ari korekonya seperti ini terus enak gitu. Setiap kali dirinci disimpulkan itu enak sekali. Tapi sayang, ya kesana-sananya tidak demikian keadaannya. Kalau setiap akhir bait dirinci alhasil fa ma'nal bait itu enak. Cuma tidak seperti ini terus. Fa ma'nal bait hasala lil ismi tamyizun 'anil fi'li wal harfi bil jarri wat tanwini wan nida wal alifi wal lami wal isnadi ilaihi ay al ikhbar 'an. Dihasilkan bagi isim pembeda dari dua temannya fi'il dan huruf dengan jar, tanwin, nida, alif, lam atau al dan isnad ilaihi al ikhbar anhu. Tadi mana ya al-khabar anhu? Pengkhabaran untuknya. Khabar pengkhabaran di sini lebih umum dari mitra khabar. Iya kan? Haya ja'a Zaidun. Di sini Zaid dikhabar dengan al-maji. Iya kan? Itu mitra khabar ifrana. Lebih umum dari itu. Ya Muhammadun alimun. Di sini Muhammad dikhabar dengan al-ilm. Sampai di sini ada yang bertanya kan? Tentang al. Iya. Jadi alnya kalau hamzahnya adalah hamzah aslinya hamzah qat'i, mendapat apa? Siapa? Al-Khalil. Kemudian dijadikan hamzah wasal karena banyak digunakan, maka penyebutannya dengan al. Ya, seperti hal, min, dengan apa bacaannya. Tapi kalau dikatakan bahwasanya hamzahnya aslinya hamzah wasal dan al ini adalah yang memakrifahkan bukan lamnya saja, maka di situ boleh dengan dua sisi, boleh dengan al alif wal lam atau dengan al katanya. Atau ada pun pendapat yang ketiga yang menyatakan bahwasanya yang memakrifahkannya hanya lam saja, maka ungkapannya dengan la wal la. Ya. Di situ ada ringkasannya itu. Alamatul ismi, tanda-tanda isim. Diringkas di sini. Sudah diringkas, diringkas lagi dalam bentuk bagan di sini. Tanda isim yang bernama al-jar, kemudian al-jar bil haraf, al-jar bil idhofa, al-jar bil tabaiyah, kalau ditambahkan dari al-jar bil mujawarah, al-jar bil tawahum, ya meskipun al-mujawarah maksudnya ke tabaiyah juga ya. Menurut yang menetapkan tabaiyah. Kemudian al-jar bi tawahum juga maksudnya huruf jar ya. Ini tawahum. Kemudian tanda yang kedua at-tanwin. Tanwin ada tanwin tanwin, tanwin tankir, tanwin al-muqabala dan tanwin al-iwad. Empat tanwin ini adalah tanda dari isim. Adapun selainnya ya yaitu apa? Tanwin ghali, tanwin tarannum, tanwin apa? Tanasub, tanwin apa lagi? Daruroh ya. Nah, itu tidak khusus bagi isim. Dan tanwin iwad ada tiga, iwad an jumlah, iwad an ismin, dan iwadun an harfin. Kemudian al at-ta'rif. Kemudian tambahkan tadi al az-zaidah juga. Ya, keluar darinya selain itu. Dari al istifhamiyah dan al al-mausulah. Kemudian al isnad ilaih. Insyaallah ini jelas ya. Gimana? Arwan? Bisa? Paham? Satu bait lagi kita ambil. Alamat, alamatul fi'il. Sudah selesai dari kita penjelasan tentang tanda-tanda isim, maka kita masuk ke penyebutan dari tanda-tanda fi'il. Kita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni afilanna fi'ilun yanjali. Dengan ta' pada fa'alta, ini ta'nya bitaslih, boleh dengan tiga hisis. Kita fa'alta, kita fa'altu, kita fa'alti. Wa atat, dan ta' yang ada pada atat. Kalau pada ta' fa'altu maksudnya apa? Ta' fa'ilah, fa'il kan? Kalau atat, ta' apa? Ta'nif, as-sakinah. Wa yaf'ali dan ya. Ya apa di sini? Ya mufaddalah. Dan ya yang ada pada if'ali. Dan juga dengan nun yang ada pada afbilanna. Fi'lun yanjali. Fi'il itu menjadi apa? Jelas. Ya, fi'il menjadi jelas. Kita irmi jarun wa majrur muta'alliq bi yanjali. Muta'alliq apa? Yanjali. Muta'alliqnya jauh ya. Jadi asli fi'lun yanjali bita fa'alta wa ta wa fa'ali wa nuni aqbilanna. Kemudian fa'alta atau fa'altu itu qusida lafdhu. Dimaukan dengannya lafadznya. Dan dia mudhaf ilaih bita fa'alta. Asalnya bita'i ya, cuma di qasr. Darurah. Bita'i dengan hamzah. Sudah kita lewatkan. Wa qasru bil madd tiraran mujma'u. Alaihi wal 'aksu fi khulfin yaqa'u. Kemudian atat rawu harfatin atat qusid lafdhu juga ma'tuf ala fa'alta fa'altu dan ya ma'tuf ala ta. Jelas ini. Kemudian if'al mudhaf ilaihi wa huwa maqsud lafdhu juga sama juga dimaukan dengannya lafadznya. Dan nun wan nun wawu harfu atin nun ma'tuf ala ta yang pertama tadi bita. Jadi kalau huruf atofnya dengan wawu itu ma'tufnya semua pada yang pertama semuanya. Ya. Kemudian aqbilanna juga sama usul lafdhu mudhaf ilaihi. Nuni aqbilanna mudhaf ilaihi tarkibnya tarkib idhafah. Idhafi. Ya. Dan fi'il mubtada. Ya, mubtada marfu jelas yang jali fi'il mudhari' wa fa'iluhu dhamir mustatir fi jawazan taqdiru wa ya'ud ila fi'ilin wal jumlah fi mahall rafa khabar mubtada. I'rabnya jelas ini ya. Ya, i'rabnya jelas. Ada isyal i'rabnya. Fi'il menjadi jelas dengan beberapa tanda di antaranya ta tak fa'ilah seperti pada fa'altu. Kemudian ta'u ta'nifi sakinah seperti pada atat. Ya mukhatabah seperti pada ya if'ali, pada if'ali. Dan nun tawqid seperti pada iqbilanna. Coba jelaskan. Thumma dhakaral musannifu anna al-fi'la yamtazu anil ismi wal harfi bita'i fa'altu bitathlih. Dengan tiga harakat boleh. Fa'altu, fa'alta, fa'altu. Musannif kemudian menyebutkan bahwasanya fi'il terbedakan dari dua temannya isim dan huruf dengan ta fa'altu. Wal muradu biha ta'ul fa'il. Yang dimaksud dengan ta fa'altu adalah ta fa'il. Wahiyal madhumatu lil mutakallim, dan dia didhammah untuk seorang yang berbicara. Mu'annatsan kana wa dzakara fa'altu semua. Contoh fa'altu. Wal maftuhatu lil mukhatab, kemudian ya, yani fathah. Fa'alta lil mukhatab untuk seorang laki-laki yang diajak atau untuk muzakkar yang diajak bicara. Atau yang diajak bicara. Contoh tabarakta, ada pengertian tabarakta ini khusus untuk Allah SWT. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tabarakat asma'uk. Ya, hanya untuk Allah saja. Dan itu hanya ada fi'il madhi saja. Ada fi'il mudhari'nya. Ya kan? Wal maksuru lil mukhatabah, ini kasr yang di kasr untuk mukhatabah. Fa'alti. Ini jelas insyaallah. Kemudian wa yamtazu aidan bi ta'i atat wal murad biha ta'u ta'nits sakinah. Dan terbedakan pula fi'il dari dua temannya isim dan huruf dengan ta'atat. Dan yang maksud dengan ta'atat adalah ta'tanis as-sakinah. Ta'tanis as-sakinah. Ta' ini menunjukkan mu'annaf. Ya, menunjukkan mu'annaf ya fa'il. Ya, atau nabil fa'il. Dan ia sukun. Walal tifata ila hurubil harakah. Dan tidak perlu diperhatikan atau dianggap ketika ta'nya diharokat. Diharokati. Tetap dia tahu ta'nis as-sakinah meskipun diharokati gitu. Jadi walal tifata ila urubil harakah, tidak perlu diperhatikan, dianggap ila urubil harakah, datangnya harokat yang sifatnya arid pada ta ini, tetap ta'nya dikatakan ta'ni fisakina, seperti dalam ayat qalatummatun dalam surat Al-A'raf, qalatummatun binakli harokatil hamzah ila ta, harokat nakal, harokat hamzahnya kan bumma kan, qalat ummatun dibaca dengan dalam qiraah yang lain dengan dinakal, dipindahkan harokat hamzahnya kepada ta sehingga dikatakan qalatummatun. Meskipun dia diharokati ya qalatu, tetap dia dikatakan sebagai apa? Tau ta ini sih sakinah. Kenapa? Harokatnya arid kok. Arid muncul karena ada sebab nakal. Contoh yang lain qalatil muratul wa qalatim ra'atul aziz di kasrah qalati, ini tetap dikatakan sebagai apa? Ta'u ta'nifis sakinah. Kenapa harokatnya harokat apa? Aridah. Kenapa di kasrah? Qalatim ra'atul aziz litakhallus min iltiqai as-sakinaini. Karena kalau disukun sulit bacanya kan qalatam. Juga dalam ayat qalata atayna tu'i'in, mana ini? Qalata di fathah. Ya, tetap dikatakan apa? Tautan ini bisa kena. Kenapa fathah? Lil munasabah. Untuk menyesuaikan dengan alif. Qalata. Bisa dipaham ini? Adapun tautan ini yang mutaharrikah dengan harakat i'rab. Ya. Adapun tau ta'nits yang berharokat, bukan yang sukun ya. Adapun tau ta'nits yang berharokat dengan harokat i'rab, maka ini khusus pada isim. Qa'imatun. Ya. Berharokat ini kan qa'imatun. Apalagi qanitatun, qanitatun dan seterusnya. Jadi yang berharokat dengan harokat i'rab ini khusus pada isim, bukan tidak bisa masuk pada fi'il. Adapun yang berharokat dengan harokat bina, kalau tadi yang pertama berharokat dengan harokat apa? I'rab. Maka khusus pada isim. Adapun yang berharokat dengan harokat bina, maka dia kadang bersambung dengan huruf la, la ta. Tanya yang terharikan la ta, tummata, rubbata. Ini harokat bina dan bergantian pada atau dengan huruf-huruf. Tapi kadang juga dengan isim kadang. Harakat bina ini. Contoh la quwata. Nah, quwata itu i'rabnya bagaimana? Mabni atau murab? La quwata illa billah. Mabni. Kenapa dia isimnya la nafil jinsi ya? Mufrad dia. Mabni ala al-fathi bi mahalli ala nasbin. Ya. Karena la-nya diberamal amalan laisa. Dengan dua tanda ini, dengan dua tanda ini, dengan dua tanda ini maksudnya apa? Ta fa'il dan ta ta'na ta, ya, dengan ta fa'il dan ta uta'ni fi sakinah. Di situ ada bantahan atas mereka-mereka sebagian orang Basra yang menyangka bahwasanya laisa itu adalah apa? Isim, seperti Al-Farisi. Al-Farisi berpendapat laisa itu isim. Dan juga yang mengikuti beliau seperti Abi Bakar Ibnu Syukair. Kenapa mereka menyatakan bahwasanya laisa itu adalah apa tadi? Isim qiyasan ala ma'na fiyah, huruf ya. Menyangka huruf ya. Saya ulangi. Jadi dengan dua tanda ini, yang dimaksud dengan dua tanda ini apa? tak fa'il dan tak utani fi sakina. Ada bantahan atas mereka yang menyangka dari kalangan Basriyin seperti Al-Farisi dan juga yang mengikutinya Abu Bakar Ibn Shukir atas kehurufannya Laisa. Jadi siapa? Al-Farisi berpendapat Laisa itu huruf. Hujahnya apa katanya? Qiyasan ala ma'anafiyah, karena dikiaskan dengan ma'anafiyah. Laisa itu kata Al-Farisi apa? Huruf. Kenapa? Dia sama dengan ma. Ilahnya apa? Kalau disamakan dengan apa? Ma an-nafi, sama-sama penafian. Iya kan? Laisa zaidun qa'iman. Ma zaidun qa'iman. Ma juga bisa beramal enggak? Ma hunna ummahatihim. Sama. Tapi dibantah dengan bahasanya Laisa bisa menerima apa tadi? Tertanis Laisat, lastu, lasta, lasti. Ya. Dan juga di situ ada pantahan pula bagi yang menyangka bahwasanya as itu huruf. Seperti orang-orang Kufah. Orang-orang Kufah mengatakan maksudnya as itu adalah apa? Huruf. Ilahnya apa? Alasannya apa? Qiyasan ala la'alla. Karena as itu sama dengan la'alla. La'alla huruf, ya as itu huruf. Dibantah bahwasanya asa itu bisa dimasuki oleh ta. Asad, asaita, asaiti. Nanti ada juga asi itu bisa pakai kasrah. Al-fathah wal kasrah ajiz fi sini min nahyi asaitu wa intiqal fathi zuki. Mulai dengan kasrah juga nanti. Dan dengan tanda yang kedua yaitu dengan ta uta'ni fi sakinah, itu ada bantahan atas yang menyangka bahwasanya ni'ma dan bisa itu adalah apa? Isim. Kenapa siapa itu? Orang-orang Kufah seperti Al-Farra. Orang-orang Kufah dan Al-Farra diantaranya berpendapat bahwasanya ni'ma dan bisa itu adalah apa? Hah? Isim. Dibantah dengan bahwasanya ni'ma dan bisa, bisa dimasuki ta. Ya. Ni'mat ya. Bi'sat. Kata mereka nikmat itu kan bisa dimasuki huruf jar kan isim. Ya, bukankah dikatakan oleh orang Arab mah ya bi ni'mal walad ni'mas sayr ala bisa ala bisa sayr. Aku sudah belajar di kutung ada itu. Bagaimana penafsirannya itu? Mah ya bi ni'mal walad. Mah ya bi waladin maqulin fihi ni'mal walad. Jadi maqulul qawl. Ya, ni'mas sayr ala bisa sayr. Ala bisa ni'ma sayr ala bisa al-air. Takdirnya apa? Ni'ma sayr ala airin maqulin fihi bisa maqul qawl. Wa yamtazu kita ulang. Wa yamtazu aidan bita atat. Juga fi'il terbedakan dengan ta'atat. Yani kalau ta'an itu sakinah. Contoh ni'mat bi'sat. Ni'mat jazal muttaqin al-jannah di dalam Tufayah. Ya ni'mat atau ni'mat jazal muttaqin al-jannah. Eh? Wakib jannya. Ni'mat wa bi'sat. Fahtarazna bisakinah. Maka kami berjaga-jaga dengan ucapan kami as-sakinah anillahi tahli asma. Dari tak yang mengikuti akhir isim. Fa'inna hatakun mutaharrikah. Maka ta yang mengikuti akhir isim itu berharokat. Biharokat ini i'rab. Dengan harokat i'rab. Contoh hadhi muslimatun. Uraitu muslimatan. Wa marutu bi muslimatin. Wa minallahi qadilil harfi. Dan juga dengan ucapan kami. Itu apa? As-sakinah. Ini berjaga-jaga. Atau untuk mengeluarkan ta yang mengikuti akhir huruf. Contoh la ta rubbata thummata. Kemudian wa amma taskinuha ma'a rubba wa tamma fa qalil. Adapun disukunnya ta bersama rubba dan tamma sedikit. Rubbat tsummat untuk mentaknis lafadznya saja. Itu sedikit. Kemudian Wa yamtazu aidan, dia if'ali juga fi'il, terbedakan dari dua temannya isim dan huruf dengan ya seperti pada contoh if'ali. Wal murad biha ya'ul fa'ilah, dan yang dimaukan dengannya adalah ya fa'ilah. Dengan tanda ini, dengan tanda ini ada ya, ada bantahan atas Zamakhsyari yang ia berpendapat bahwasanya hati dan ta'ala adalah isim fi'il. Jadi kalau Zamakhsyari berpendapat hati dan ta'ala itu isim fi'il, terbantahkan. Kenapa? Karena dua lafaz ini bisa dimasuki ya. Iya kan? Dikatakan apa kalau hati? Ta'alai kan? Ini juga ada mungkinnya. Hat mananya apa hat? Nawil. Ta'al aqbil. Hat, datangkan atau ambilkan. Ta'al aqbil, kemarilah. Wa talhaqu fi'l al-amri. Dan ia juga talhaqu, mana fa'ilnya, kembali ke mana? Ya fa'ilaini, mengirimi fi'l amr. Contoh ibridi. Kalau tadi hat wazannya sama dengan irmi, hati irmi. Kalau ta'ala seperti ikhsya, seperti ikhsya. Wa talhaqu fi'l al-amr ya fa'ilah, bisa mengiringi fi'l amr idribi wal fi'l al-mudhari', dan juga fi'l mudhari' tadribina. Wa la talhaqu al-madiyah, dan ia tidak mengiringi fi'l madi. Wa innama qala al-musannif ya if'ali wa lam yaqul ya ad-dhamir, dan hanyalah musannif berkata ya if'ali, bukan mengatakan ya dhamir. Di anna hadhihi tadkhulu fiha ya'ul mutakallim wa hiya la takhtassu bil fi'li bal takunu fihi nahu akramani fil ismi nahu ghulami wa fil harfi nahu inni bi khilafi ya if'ali fa innal murada biha ya'ul fa'ilah ala ma taqaddama wa hiya la takunu illa fil fi'li. Ada sini lihat kejeliannya an-nadhim. Dia mengatakan yaf'ali, ya if'ali. Ini kan ada ikhtiraz ya kan, untuk mengeluarkan ya-ya yang lain. Karena ada ya banyak kan, ada yang selain ya if'ali. Dia tidak mengatakan ya ad-dhamir. Kalau ya ad-dhamir umum ya, ya if'ali, ya fa'il, ya fa'ilah. Kalau ya ad-dhamir, ya ad-dhamir ya fa'il, ya bukan fa'il. Karena hadhihi, karena ini hadhihi kembali mana? Yang terdekat. Karena hadhihi, karena ini mana kembalinya? Ya dhamir yang terdekat. Karena ya dhamir tadkhulu fiha ya al-mutakallim, bisa masuk padanya ya mutakallim. Iya kan? Ya mutakallim masuk enggak? Kalau ya dhamir ya kena. Sedangkan ya dhamir la tahtasu bil fi'li, tidak dikhususkan pada fi'il, iya kan? Ya dhamir bal takunu fi, bahkan ya dhamir bisa masuk pada fi'il. Contoh akromani bisa bergandengan dengan fi'il. Contoh akromani bisa pula dengan isim. Hulami bisa pula bersama huruf inni. Ini ya dhamir, bukan ya fa'ilah. Iya kan? Bi khilafi ya if'ali, berbeda dengan ya if'ali. Fa innal murada biha ya al-fa'ilah, maka yang dimaksud dengan ya if'ali adalah ya fa'ilah saja. Alamat taqaddam, sesuai dengan yang apa yang telah lewat. Wa hiya la takunu illa fil fi'il, kalau ya fa'ilah tidaklah ada kecuali pada fi'il saja. Sehingga dia dijadikan sebagai apa? Tanda dari tanda fi'il. Adapun ya dhamir, karena bersekutu pada fi'il, isim dan huruf, maka dia bukan tanda bagi apa? Fi'il. Kemudian wa mimma yumayyizul fi'la nunu aqbilanna, di antara hal yang membedakan fi'il dari dua temannya adalah nun aqbilanna. Mimma i'rabnya apa mimma? Jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar muqaddam. Mana mubtada'nya? Nun aqbilanna. Asli nun aqbilanna mimma yumayyiz al-fi'la. Itu. Di antara yang membedakan fi'il dari dua temannya adalah nun aqbilanna. Wal muradu biha, dan yang dimaukan dengan nun aqbilanna pada bait yang beliau sebutkan adalah nun at-taukid. Ya, khafifatan kanat aw thaqilah. Apakah nun taukid khafifah ataupun nun taukid mentaukid faqilah. Hal khafifatu, ada pun mentaukid khafifah contohnya, lanasfa'an bin nasiyah. Wa faqilah contohnya, lanufrijannaka ya syu'id. Tapi kadang juga mentaukid ini masuk kepada isim, isim fa'il. Tapi itu sifatnya daruroh dan nadirah, seperti ucapan penyair, aqailunna ahdiru syuhuda. Ya, aqailunna ahdiru asyuhuda. Tapi itu daruroh dan nadirah, sehingga ini tidak dianggap. Kemudian fa ma'na al-bait, makna bait ini, ينجلي الفعل بتاء الفاعل فعل menjadi jelas perbedaan dari dua temannya dengan tanda-tanda yang pertama ka al-fa'il, kemudian ta ta'nits sakinah, kemudian ya al-fa'ilah dan nun at-tawkid. Insyaallah ini dipahami ya, karena ini sudah sering ini melewati pembahasan yang seperti ini. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Ada yang paham? Pembahasan? Bagaimana? Apanya? Hah? Oh, tadi. Jadi tak utak ini bisa kina. Tau ta'nits sakinah itu dikatakan tau ta'nits karena dia untuk menunjukkan mu'annas, untuk menunjukkan mu'annas ya fa'il atau naibul fa'ilnya. Sakinah karena sukun, ini asalnya sukun, dan tetap dia dikatakan sebagai tau ta'nits sakinah meskipun dalam beberapa kondisi diharokati. Kenapa? Karena harokat ini bukan asli gitu, arid, sifatnya arid, muncul sewaktu-waktu saja ketika ada kebutuhan. Seperti karena pertemuan dua sukun menyulitkan bacaan, jastro, qolatin mar'ah, qolatatain fa'il, atau karena bacaan naql memindah harakat, qolatummatun. Ya. Tetap dia dikatakan ta'nits fi sakinah dalam i'rabnya juga. Ya qolatin mar'atun, qalat qala fil mawt ta'nits fi sakinah harfun mabni 'ala sukun gitu. Wa hurrika liltiqa' litakhallus min iltiqa' sakinah, dan harakatnya juga disebutkan harakat apa? 'Aridah. Arida. Ya? Yang lain? Ah, masih ada waktu, lanjut terus. Kita fa'alta. Apa? Siwa huma ya. Huruf ya. Tanggung tapi ya. Ya sudah, buat nanti aja ya pembahasan hurufnya ya. Enak kantung ini, mengapain sedikit-sedikit. Ya syawah ini dihafalkan juga. Kalau masih kurang ada catatan lagi, bisa dibaca sendiri itu. Catatan lagi kita baca ketika memang sangat penting. Kalau sekitar tambahan-tambahan ini ya cukup lah. Gimana? Paham gak Jafar? Hah? Bisa ngikuti? Ronda kah? Untuk, oke. Malamnya ronda ya? Ronda. Ini ronda. Tapi lebih bagusnya kalau nggak kelihatan ronda. Ronda juga kan ibadah ya, amal ya. Jangan ditunjukin dengan tuh. Malamnya ini lagi ramal ronda. Ngantuk katanya. Memanfaatkan waktu yang baik-baik. Diatur ketika ada kegiatan malamnya supaya tetap belajar dalam kondisi fresh, tidak loyo, tidak ngantuk. Ya, cukup dulu ya. Dalam catatan lagi ada tuh. Nomor 3 tadi dasyirnya ahdiru aqailunna ahdiru asyhudada. Wa la yabdah fi dzalika dukhulun nun al-ismi fi qawlihi aqailunna ahdiru syuhuda li'annahu darurah. Ar-rajaz mansub li ru'bah, rajaz bentuknya. Nanti kalau pengen tahu istilah-istilah seperti ini, kayak Bahar Al-Ghafir, Tawil, Rojas, itu di Al-Ma'ruf gitu. Cukup dulu ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.